الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الدين رحيمني ورحمكم الله، الحمد لله di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari membacakan risalah Sittatu Mawadi' min as-Sirah, 6 peristiwa yang kita ambil pelajarannya dari kehidupan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk permulaan daripada al-maudi'ur rabi', yaitu peristiwa ataupun kejadian yang keempat. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Baik, kita langsungkan al-maudhi'ur rabi', ya, peristiwa yang keempat. Qala muallif rahimahullahu taala al-maudhi'ur rabi', berkata muallif yakni Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala, peristiwa yang keempat, ya, kisah Abi Talib, ya, kisah ataupun kisah Abu Talib. Masya Allah. Ya, kisah Abu Talib. Jadi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala akan mengambil faedah yang besar dalam permasalahan tauhid dari peristiwa ataupun kisah, ya, peran ataupun apa yang terjadi, ya, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Talib. Ya, bersama Abu Talib. Nah, kata beliau rahimahullahu taala, faman fahimaha ya fahman hasanan wa ta'ammal iqrarahu bitauhid, ya, maka barang siapa yang memahami dengan pemahaman yang baik, ya, barakallahu fikum. Jadi kisah Abu Talib ini, Syekh ingin mengajak kita untuk betul-betul memperhatikan ada faedah besar di dalam kisah ini, barakallahu fikum, yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran dalam kehidupan kita, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari yang bermuatan tentang tauhid. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, wa ta'ammala iqrarahu bit tauhid, ya, dan memperhatikan, ya, pengakuan Abu Talib dengan tauhid. Barakallahu fikum, ya, ini jarang orang yang mengetahui. Orang dikatakan engkau tahu kisah Abu Talib, dia bilang tahu, masyhur, kisahnya masyhur. Bagaimana kisah Abu Talib? Ya, Abu Talib, ya, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia adalah keponakannya. Ya. Nah, Abu Thalib berjuang membela Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah wajar. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya sendiri. Ya. Ini adalah jawaban yang salah. Maksudnya salah dari sisi apa? Inti pembahasannya bukan di sini ataupun inti jawabannya bukan di sini. Betul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Keponakannya daripada Abu Talib. Ya. Tapi yang menjadikan Abu Talib membela Rasulullah sallallahu bukan hanya dia ataupun Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya, bukan hanya itu. Itu bukan na'am pembelaan utama. Ya. Naam, di awal-awal mungkin bisa dikatakan na'am. Ya, di awal-awal. Ya. Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah keponakannya. Barakallahu fikum. Namun yang paling utama penyebab Abu Talib membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yang pertama adalah iqrarahu bitauhid. Yang pertama adalah pengakuan Abu Thalib terhadap tauhid. Terhadap dakwah tauhid yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Abu Thalib paham. Ya. Dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah tauhid yang hak, mengerti beliau. Ya. Bukan karena perkara nasab semata. Ya. Bukan karena itu keponakannya semata, tidak. Tapi tatkala melihat apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia paham ini ada dakwah yang hak. Ya. Beliau membenarkan ini adalah tauhid yang sebenarnya. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian wahasan nas alaih. Ya. Bahkan Abu Thalib apa? Memotivasi. Ya. Memotivasi manusia, menghasung manusia untuk apa? Untuk ya. Barakallahu fikum. Ya. Masuk ataupun mengambil ajaran tauhid ini. Artinya apa? Abu Thalib juga ikut berdakwah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi alurnya ketika Nabi SAW mendakwahkan dakwah tauhid, ya, barakallahu fikum, kemudian ya Abu Thalib menilai ini memang benar dakwah yang hak. Bahkan kemudian beliau mengambil andil untuk apa? Untuk mengajak manusia ya masuk ke dalam ajaran tauhid. Ya, mendengarkan, memotivasi manusia untuk ya masuk kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fiik. Nah. Kemudian tidak hanya itu. Ya. Wa tasyihu 'uqulil musyrikin. Dan Abu Thalib juga ikut andil untuk apa? Ya. Merendahkan akal-akal musyrikin. Dengan kata lain apa? Abu Thalib juga menganggap bahwasanya ibadah yang selama ini dilakukan oleh dirinya dan juga oleh musyrikin ketika itu adalah apa? Hal yang salah. Bahkan orang yang beribadah kepada berhala dianggap rendah akal-akal mereka. Kok bisa ya kita selama ini beribadah kepada berhala? Yang dia tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Ya. Barakallahu fikum. Ini Abu Thalib. Ya. Jadi sekali lagi, kenapa Abu Thalib membela Rasulullah SAW? Pertama, karena pengakuannya atas kebenaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau juga ingin agar manusia masuk ke dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah beliau juga ikut andil bersama Rasul untuk ya merendahkan ya. Apa istilahnya? Ya, misalnya kita mengajak orang, ya, itu agama yang salah, keliru. Ini loh Islam, masuk sini. Ah, itu maksudnya gambaran secara umumnya saja. Ya. Kenapa kalian beribadah kepada berhala? Dia kan enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat. Ya, itu maksudnya merendahkan akal-akal mereka. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, sebagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Ini salah satu metode Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam tatkala ingin memperlihatkan, membuka akal-akal mereka, menyadarkan bahwa selama ini akal mereka adalah akal yang memang tidak dipakai dengan ya sangat. Di mana tatkala itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil di sebuah peribadahan dan meninggalkan suatu berhala yang besar dan disisipkan kapak di sisi berhala yang besar. Maka tatkala mereka datang melihat peribadan mereka hancur porak-poranda dan tersisakan satu berhala yang besar, seketika itu pula mereka tidak sama sekali menyangka bahwasanya menghancurkan itu adalah berhala yang besar. Sama sekali tidak terfikirkan oleh mereka. Tapi apa? Yang mereka fikirkan adalah apa? Siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Cari orangnya. Siapa dia? Nah, malah ke situ mikirnya. Ya. Sama sekali tidak terbesit bahwasanya yang menghancurkan itu berhala yang besar yang sedang di sisinya ada kapak. Ya. Maka salah seorang dari mereka sempat melihat Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadahan tersebut. Maka dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Dan disidanglah Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Ya, kemudian pun Nabi Ibrahim mengatakan, kenapa? Ya, tuduhan itu langsung tertuju kepadaku. Bukankah secara bukti nyata, ya kalian melihat dengan mata kepala bahwasanya ada kapak yang berada di sisi berhala yang besar. Bukankah lebih dekat tuduhan itu kepada berhala tersebut dibandingkan aku? Ya. Nah, maka mereka pun tidak mampu menjawab. Karena apa? Sudah kena perendahan akal mereka. Ini maksudnya akalnya direndahkan seperti ini. Ya. Diajak berpikir. Ya. Oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Demikian pula yang dilakukan oleh barakallahu fikum Abu Talib yang juga ya melakukan perendahan terhadap akal-akal orang musyrikin di mana mereka menyembah berhala yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka ya ratusan tahun yang lalu barakallahu fikum. Nah. Kemudian setelah mengikrarkan tentang tauhid ataupun pengakuan terhadap tauhid, kemudian memotivasi manusia untuk masuk ke dalam ajaran tauhid, kemudian merendahkan akal-akal musyrikin, yang berikutnya kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa mahabbatahu liman aslama wa khala'a asyirka. Ya. Dan kecintaan Abu Talib terhadap orang yang masuk Islam, ataupun Abu Talib mencintai orang yang masuk Islam. Ya. Nah, ada kecintaan Abu Talib terhadap orang-orang yang masuk Islam. Dan orang yang masuk Islam wa khala asyir dan yang mana mereka ini melepaskan daripada kesyirikan. Artinya meninggalkan kesyirikan dan masuk Islam. Abu Talib memiliki mahabbah, memiliki rasa cinta ya terhadap mereka-mereka ini. Ya. Senang, cinta, sayang terhadap kaum muslimin. Apalagi mereka kaum musyrikin yang tadinya musyrikin, ya, tatkala diajak untuk berpikir tentang bagaimana agungnya tauhid, kebenaran tauhid, barakallahu fikum, maka mereka masuk dalam Islam. Abu Talib sangat mencintai orang ini. Mereka-mereka ini yang masuk dalam Islam. Artinya apa? Ada rasa apa? Loyal. Ya, Abu Talib terhadap kaum muslimin. Ya. Ada rasa loyalitas, rasa sayang, rasa cinta ya, terhadap kaum muslimin yang muncul dari Abu Talib. Nah, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, "Tsumma badala 'umrahu wa maluhu wa auladahu wa 'ashiratahu fi nusrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila an mat." Kemudian beliau ya Abu Talib itu mencurahkan, ya, mendedikasikan umurnya, usianya, barakallahu fikum, hartanya, ya, wa auladahu dan anak-anaknya, wa asyiratahu dan kerabat-kerabatnya, ya, fi nusrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka apa? Menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila anmat sampai beliau meninggal dunia. Inilah kiprah Abu Talib dalam semasa hidup beliau. Nah, ya, jadi tidak hanya beliau sendiri, ya, barakallahu fikum, yang berjuang ataupun yang mengajak orang-orang masuk dalam Islam, tapi beliau ajak pula, ya, beliau korbankan umur beliau. Usia beliau untuk mengabdi, melayani Islam dan kaum muslimin. Bahkan anak-anak beliau, ya, seperti siapa? Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, untuk apa? Ya, dekat dengan Rasulullah SAW dan masuk dalam Islam. Demikian pula kerabat-kerabat beliau yang lainnya, seperti Al Abbas bin Abdul Muttalib. Barakallahu fikum. Semua beliau mengajak untuk membela Muhammad dan kaum muslimin. Membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Bayangkan ikhwani fiddin rahimahumullah. Inilah perjuangan Abu Talib. Usia beliau, beliau curahkan semuanya untuk Islam dan kaum muslimin. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Namun, apakah beliau mencurahkan usia ini dalam keadaan enak, dalam keadaan senang? Tidak. Justru usia yang beliau curahkan itu sampai beliau meninggal dunia, ketika itu di awal-awal pergerakan Islam. Artinya apa? Beliau merasakan pahit dan getir dan belum pernah merasakan kenikmatan. Belum sekalipun beliau merasakan kelegaan, kenikmatan, kelaparan, takkan membela Islam sampai beliau mati. Ya, tidak pernah. Namun beliau tetap bersama, setia bersama Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Inilah dedikasi Abu Talib, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikhwan fi din rahimahumullah, ya nanti ada ya hal yang besar ya yang terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Baik, kita akan baca syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahallahu taala terkait apa yang kita bacakan tadi. Barakallahu fikum. Qala syarih hafizahallahu taala, Abu Talib, ammu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib adalah paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'ruf. Ya. Insyaallah seluruh kaum muslimin ya, insyaallah ya, kaum muslimin paham siapa itu Abu Talib. Ya, apalagi tentunya kaum muslimin yang belajar agama Allah. Talabul ilm. Ya, paham siapa itu Abu Talib? Abu Talib adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma tufiya walidur rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abdul Muttalib. Tatkala ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. Indak Ubaid Abdullah bin Abdul Muttalib meninggalnya di mana? Sudah belajar kita. Hah? Di mana Usman? Usman, indak. Aywa, ahsan. Barakallahu fiik. Ya. Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ya di Madinah tatkala ingin berangkat menuju Syam dalam rangka ya berniaga. Ya, beliau singgah ya di Madinah, ya ada kerabat beliau di sana. Kemudian beliau meninggal dunia di sana. Belum sempat ke Syam. Barakallahu fikum. Ya, ini peristiwa kematian daripada Abdullah bin Abdul Muttalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, "Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam humila fi batni ummi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam kandungan perut ibunya. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah apa? Melihat wajah ayahnya Abdullah. Karena tatkala ayahnya meninggal dunia, beliau masih di dalam rahim ibunya, di dalam perut ibunya. Ya, barakallah. Nah, ya. Lama wulida sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala Rasulullah SAW dilahirkan, kafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Ya. Jadi kakeknya Abdul Muttalib menjadi yang menanggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menanggung Rasulullah SAW. Ketika Abdullah ayahnya meninggal dunia, ayahnya Rasulullah SAW yang menanggung Rasulullah SAW, ya, yang bertanggung jawab terhadap Rasulullah SAW adalah kakeknya Abdul Muttalib. Ya, nah, Abdullah adalah anak kesayangan dari Abdul Muttalib. Ya, dan Muhammad SAW adalah cucu kesayangan daripada Abdul Muttalib. Ya, barakallah. Karena dulu ada sejarah yang besar, ya, di mana Abdul Muttalib berjuang bagaimana menyelamatkan Abdullah. Ya, nah, tatkala apa ada undian, ya di mana Abdullah harus dibunuh. Ya, ketika itu, ya, barakallahu fikum. Ya, jadi ketika di undian, apakah membayar 100 ekor unta atau membunuh Abdullah? Maka ketika diundi, selalu undian pertama, ya, pilihannya membunuh Abdullah. Ulian yang kedua, pilihannya membunuh Abdullah. Ya, sampai pilihan ketiga terus diupayakan untuk membela anaknya agar tidak terbunuh. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, sampai akhirnya ya berhasil untuk membela dengan memberikan unta, mempersembahkan, menyembelih ratusan unta untuk menyelamatkan anak kesayangannya yaitu Abdullah. Ya. Maka tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, tentunya lebih sayang lagi kepada beliau alaihi salatu wasallam. Kenapa? Ya, satu sisi ini cucu kesayangan, sisi kedua dia seorang yang tidak memiliki ayah. Tidak pernah bertemu dengan ayahnya barakallahu fi. Nah, li'annahu asbaha yatiman. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadi yatim, anak yatim. Tatkala ditinggal ayah beliau, fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib, maka kakeknya Abdul Muttalib menanggungnya, menjadi penanggung jawab daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, nah, jadi ini urutan sebelum nanti bertemu Abu Talib. Jadi ketika Abdullah meninggal dunia, barakallahu fikum, kemudian kakeknya yang menjadi penanggung jawab ataupun yang mengasuh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma lamma hadarat Abdul Muttalib al-wafatu. Kemudian tatkala kematian datang, ya. Naam, menjemput Abdul Muttalib. Jadi maksudnya Abdul Muttalib meninggal dunia. Tatkala Abdul Muttalib meninggal dunia, awsa bihi ila ibnihi Abi Talib. Ya. Dan Abdul Muttalib berwasiat, ya, terhadap berwasiat dengan sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya, kepada anaknya yaitu Abu Talib. Jadi, ya, Abdul Muttalib mewasiatkan kepada anaknya, ya, Abu Talib, untuk apa? Meneruskan menjadi penanggung jawab sepeninggal dirinya yaitu Abdul Muttalib, ya, tatkala meninggal dunia. Nah, wa Abu Talib qama biwajibi, ya, dan Abu Talib pun menunaikan kewajibannya tersebut, ya, wa hadana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abu Talib pun mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa rabbahu, dan merawat beliau, wa akramahu, dan memuliakan beliau. Masyaallah, secara ya tidak langsung bahwasanya Abu Talib sudah seperti siapa? Anak. Ya. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mungkin merindukan sosok ayah, Abu Talib berhasil menggantikan sosok itu di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berhasil menggantikan sosok ayah, ya, yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tatkala Rasulullah sallallahu melihat teman-teman yang memiliki ayah, ya, digendong oleh ayahnya, disayang oleh ayahnya, diantar oleh ayahnya, ya, maka kesedihan Rasulullah SAW yang tidak memiliki ayah terobati dengan kehadiran sang paman yaitu Abu Talib yang sangat mencintainya, yang sangat memberikan pertolongan kepadanya, yang melindunginya, mengasuhnya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, thumma lamma ba'athahu Allah rasulan ila al-'alamin, kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul ila al-'alamin, menjadi seorang rasul ya kepada seluruh alam ini, qala ma'hu yahmihi wa yudafi'u anhu, maka Abu Talib pun naam bangkit bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, yahmihi, melindungi beliau, wa yudafi' anhu, dan membela beliau alaihi salatu wassalam. Jadi Abu Talib ini bukan hanya sosok ayah yang barakallahu fikum peduli kepada anaknya ketika kecil saja, ketika sudah besar ya sudah ya bebas ya barakallahu fikum, bahkan sampai di usia kerasulan yaitu di usia 40 tahun ya diangkat menjadi seorang rasul, itu sudah usia yang dewasa Tapi Abu Talib tetap terus setia berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya apa? Abu Talib selalu mengawasi, melindungi, menjaga keponakannya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau melindungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membela melawannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah seperti anaknya. Yang sudah seperti anaknya barakallahu fiik. Nah, walaqiyal adha min Quraisy, dan beliau pun menghadapi gangguan dari kaum Quraisy. Ya, beliau menghadapi gangguan dari kaum Quraisy, orang-orang Quraisy. Barakallahu fiikum. Fi sabili himayati da'wati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam jalan melindungi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa difa'i anhu, dan dalam perjalanan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masyaallah. Jadi pengorbanan Abu Talib itu tidak hanya di ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil, tapi ketika besar. Nah, bayangkan. Ya, Abu Talib punya anak, punya keluarga. Ya, beliau jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai anaknya. Ya, namun disebutkan juga dalam sirah perhatian Abu Talib lebih besar ya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kepada yang lainnya. Ya, rasa sayangnya. Barakallahu fikum. Ya, bahkan ketika disebutkan dalam sirah, ya ketika Abu Talib hendak berangkat ke Syam, dia tidak dia ingin meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pun ya karena melihat sosok Abu Talib yang seperti ayahnya, ya tidak mau ditinggal. Ya. Nah, maka ketika itu sudah keluar rumah ini mau berangkat. Ya, karena melihat wajah yang sedih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Abu Talib pun kembali dan membawa serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tega melihat ponakannya bersedih hati, barakallahu fikum. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimahumullah, ya. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beranjak dewasa dan diangkat menjadi seorang rasul, pun Abu Talib masih membela beliau, menjaga beliau walaupun gangguan Quraisy. Quraisy adalah siapa? Termasuk keluarga beliau. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar. Ya. Kabilah besar, bagian keluarga. Jadi ada daripada keluarga mereka yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan beliau pun berada di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wa 'arada nafsahu lil khatri wal jama'ah wal maja'ah. Ya. Nah. Dan Abu Talib melempatkan dirinya dalam bahaya dan di dalam kemarahan. Subhanallah. Jadi pembelaan Abu Talib itu, ya, kalaulah dia ingin hidup enak, tenang, bisa, ya, nggak perlulah membela. Oh, Rasul sudah besar kok, dia bisa bela dirinya sendiri. Saya sudah capek sejak kecil merawat dirinya, sudah besar ya sudah mandiri, hidup sendiri, ya, urusanmu sendiri, ya, dalam keadaan datang gangguan dari Quraisy. Tapi apa yang dilakukan oleh Abu Talib? Beliau menghabiskan umur beliau terus setia berada di samping Rasulullah SAW, dan beliau tidak pernah merasakan nikmatnya ataupun mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemerdekaan, mendapatkan barakallahu fikum keistimewaan dari Quraisy tatkala membela Rasulullah SAW. Artinya apa? Hidupnya sulit, hidupnya susah, ya, hidupnya terus dalam kesempitan. Karena apa? Karena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Hatta innahum asharuhum fi syi'b. Sampai-sampai orang-orang musyrikin mengepung muslimin di sebuah lembah. Sini bertahun-tahun. Bayangkan. Ya, kaum muslimin pada tingkat pada puncaknya permusuhan musyrikin terhadap muslimin, ya. Kaum musyrikin akhirnya menyudutkan, mengepung kaum muslimin di sebuah lembah. Bertahun-tahun kaum muslimin berada di lembah tersebut. Apa yang terjadi di lembah tersebut? Waqata'uhum. Mereka musyrikin membaikat kaum muslimin. wa qata'u anhum al-mu'na, dan mereka pun barakallahu fikum musyrikin memutus kebutuhan pokok dari kaum muslimin. Perhatikan ya, peristiwa pemboikotan yang luar biasa, yang mengerikan ya. Tidak dibuka ruang sedikit pun kepada kaum muslimin ya, dikunci dari seluruh arah, hanya di sebuah syiir, di sebuah lembah, di lereng lembah, disitulah kaum muslimin hidup. Susah, sulit, diboikot. Diboikot, tidak boleh ada makanan kaum yang masuk ke syibit. Ke lembah itu. Waqafahu anhum al-ittisal. Dan mereka pun kaum musyrikin memutus hubungan dengan kaum muslimin. Tidak boleh ada dari kalangan musyrikin yang menikahkan anak dengan muslimin. Tidak boleh ada menyambung hubungan silaturahim dengan kaum muslimin. Jadi apa? Enggak ada yang bisa menolong. Enggak ada yang bisa masuk ke lembah itu untuk membawa makanan atau untuk apa sekedar ingin tanya kabar. Boleh, semua diputuskan oleh musyrikin. Mereka bersepakat semuanya untuk memboikot kaum muslimin hanya di sebuah lembah. Dan disebutkan pula sampai-sampai banyak yang meninggal dunia daripada anak-anak kelaparan. Mereka memakan dedaunan yang ada. Ya, barakallahu fikum. Ya, kekeringan, kehausan. Ini peristiwa yang mengerikan barakallahu fikum. Nah. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwasannya ya, dakwah Islam itu dakwah yang penuh dengan kekerasan, ya. Sebenarnya bukan dakwah Islam yang mengajak kekerasan. Tapi Islam telah dikerasi. Dihina, ditindas. Maka Islam membela diri untuk melawan penindasan itu. Ya. Jadi terkadang orang-orang yang benci terhadap Islam merubah mindset, pola pikir manusia, menganggap bahwasanya Islam yang ya bergerak, memerangi. Ya, artinya Islam itu dulu sudah besar. Islam datang itu dalam keadaan sudah menguasai. Enggak, mereka tidak pernah mengalami apa peristiwa seperti ini. Ya, barakallahu fikum. Ya. Nah, ya, padahal Rasulullah, para Rasul itu diutus ke sebuah kaum, pasti kaum itu adalah kaum yang sejelek-jelek kaum ketika itu, barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW diutus kepada sejelek-jelek kaum yang ada di ketika itu, dan beliau pun berdakwah, ya, menghadapi mereka dengan ya, perjuangan yang berat, dakwah yang berat, mengharuskan Rasulullah SAW harus apa? Memerangi mereka, ya, dengan ya, senjata barakallahu fikum. Nah, dan yang luar biasanya, ikhwani fillah rahimakumullah, setelah mereka kaum muslimin di boikot, tidak boleh ada masuk makanan ke mereka, putuskan hubungan ya, kekeluargaan dengan mereka, enggak boleh ada yang menikahkan anaknya dengan anak kaum muslimin. Dan yang luar biasanya, ikhwani fillah rahimakumullah, wa ma'ahum Abu Talibin wa sabara ala hadza. Dan di dalam, di tengah-tengah kaum muslimin, ada satu orang musyrik bernama Abu Talib. Beliau berada di dalam pemboikotan tersebut dan bersabar bersama kaum muslimin. Beliau bisa saja keluar. Ya. Beliau bisa saja menghindar. Beliau bisa saja melepaskan kepenatan. Beliau bisa saja melepaskan kesusahan. Beliau bisa saja meninggalkan mereka muslimin. Abu Talib ketika itu juga sudah uzur, usianya sudah lanjut. Ya. Nah, masa-masa di mana ya saatnya dia menikmati ya, menikmati ketenangan, menikmati kehidupan, menikmati ya usia-usia di mana harus dilayani, bukan melayani. Usia-usia di mana harus dirawat, bukan merawat. Usia-usia di mana harus dibela, bukan membela. Tapi Abu Talib barakallahu fikum berada di tengah-tengah mereka kaum muslimin dan bersabar di atas pemboikotan itu, bersabar untuk tidak makan, bersabar untuk barakallahu fikum ya mengharuskan terputus hubungan silaturahmi antara kaum Quraisy yang lainnya, di antara keluarga Nabi alaihi salatu wasalam, termasuk kerabat dekat ataupun malah saudara kandung daripada Abu Talib, siapa yang membenci Naam, Rasulullah SAW yang paling membenci Rasulullah SAW, beliau adalah, orang ini adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib atau yang dikenal dengan Abu Lahab. Barakallahu fikum. Nah, dia juga orang yang paling utama mengembosi permusuhan terhadap kaum muslimin. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, wa kana yamdahu din ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu Abu Thalib ya memuji agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ketika di boikot itu satu-satunya orang yang masih kafir adalah Abu Thalib. Yang lain muslimin semuanya. Abu Thalib. Dan Abu Thalib merasakan kesusahan, kepayahan, tersiksanya kaum muslimin. Sekali padahal dia bisa keluar daripada itu. Tapi beliau memilih untuk bersabar. Membela ya Islam dan kaum muslimin. Nah, dan beliau memuji, pernah memuji agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Disebutkan wa yaqul, beliau pernah mengatakan wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah min khairi adyanil bariyah dina laula al malamatu aw hadaru masabbatin. Nah, ini adalah seperti lamiah ya, seperti syair ya, sajak atau syair yang diucapkan oleh Abu Thalib, yang didendangkan oleh Abu Thalib, yang dikasidahkan oleh Abu Thalib. Kata beliau, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin, dan ya sungguh aku meyakini ya ya na'am bahwa sesungguhnya agama Muhammad min khairi adyanil bariyah dina, termasuk agama manusia yang terbaik. Laula al-malamatu aw hadaru masabbatin, kalau bukan karena celaan ya dan khawatir cacian, la ra'aitani samha bidzaka mubina ya. Nah, tentu engkau telah melihatku tunduk kepada agama tersebut dengan sebenar-benarnya. Nah, ini ikrarnya Abu Thalib ya, barakallahu fikum. Nah, jadi dari ikrar ini terlihat alasan mengapa Abu Thalib masih berada di agama musyrikin. Karena apa? Karena khawatir celaan dan cacian daripada keluarganya, masyarakat, dan ya naam merusak ataupun membuat citra buruk kepada ajaran nenek moyangnya. Alasan ini. Subhanallah. Ya, hanya alasan ini. Dan alasan yang seperti ini pun masih ada sampai hari ini. Barakallahu fikum. Ya. Mereka tahu sunnah itu memang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ya ajaran yang ataupun ajaran sunnah itu ya ajaran yang memang datang dari Nabi alaihi wasallam. Ya. Ketika mereka tidak melakukan maulid, ketika mereka tidak melakukan tahlilan, ya, mereka ada dasarnya. Nabi melakukan hal itu, sahabat melakukan hal itu. Nah, lalu pertanyaannya, aku mengakui kebenarannya, namun aku enggak enak dengan saudara-saudaraku kalau aku enggak ikut maulidan. Aku enggak enak nanti dicaci, nanti dihina, nanti ya bagaimana omongan masyarakat? Bagaimana omongan keluarga? Kok enggak ayahku meninggal dunia, ya enggak aku buat tahlil, enggak ditahlilin. Ya, sampai-sampai ada mengatakan itu yang meninggal ayahmu bukan sapi. Ya. Kalau binatang yang meninggal bisa kok kubur sudah selesai. Itu yang meninggal ayahmu, hormati dia. Bacakan doa untuknya, buatkan acara tahlil, panjatkan doa kepadanya. Subhanallah. Ya. Nah. Ini ya contoh gambaran yang mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang dulu dialami oleh Abu Thalib. Ya, barakallahu fikum. Padahal mereka tahu bagaimana simpelnya sunnah itu. Ya. Apabila seorang berjalan di atas sunnah, maka dia akan ringan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mudah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam itu tidak memberat-beratkan. Ya, barakallahu fikum. dan tentunya tidak apa bermudah-mudahan juga. Nah, sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah keadaan Abu Talib ketika itu barakallahu fiik. Nah. Baik, ya. Jadi ini adalah salah satu ya pengakuan daripada Abu Talib yang dijadikan sebuah syair yang didengar oleh orang-orang ketika itu, bahwasanya pengakuan dirinya terhadap agama Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik agama yang barakallahu fikum, namun dengan alasan yang kita sebutkan tadi membuat beliau tertahan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya biiznillah ta'ala, masih dalam lanjutan syarah daripada kisah Abu Talib. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita dan pelajaran yang besar dari kisah ini, karena kisah ini memang dijadikan oleh para ulama sebagai pelajaran besar yang banyak mengandung pelajaran seputar tauhid dan mengajak manusia untuk istiqamah di atas tauhid itu barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.